pelajaran ke-80 tentang bagaimana mewakafkan bacaan. Al-Arab ya, selalu memulai bacaan dengan huruf yang berharokat. Ya, jadi tidaklah Al-Arab ya, memulai ucapan atau kalimat dengan huruf yang sukun. Ya, pasti berharokat. Lain dengan apa? Lughah ajam. Lughah ajam mungkin bisa memulai pengucapan atau kalimat dengan apa? Dengan huruf sukun. Nah. Kemudian Al-Arab juga tidaklah mewakafkan atau mengetikkan bacaan kecuali dengan mensukun huruf yang terakhir. Mereka tidaklah mengetikkan bacaan dengan huruf yang berharokat. Ya. Memulai dengan huruf yang berharokat, mengakhiri dengan sukun. Itu kaidahnya. Memulai dengan apa? Huruf yang berharokat dan mengakhiri dengan sukun. Nah, jadi asal dari waqaf, dari mengetikkan bacaan adalah dengan mensukun huruf yang terakhir dari kalimat yang terakhir. Nah, kalau sudah sukun ya sudah, tidak perlu ada pembahasan berikutnya. Sukun ya sudah disukun. Seperti kalimat faida faroqta fansab, ya, tinggal ditampakkan sifat-sifat dari huruf yang kita wakafkan padanya. Kalau ba ya ada qalqalah, ada istifal, ada jahr, ada syiddah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, ya. Asalnya sudah sukun, maka wakaf pada huruf fa pada kalimat fa hadits, ya sudah. Demikian fa hadits dengan menambahkan sifat-sifat fa. Seperti apa? Hamas, rakhawah, istifal. Baik. Bila kita wakafkan pada huruf mad seperti alif, wawu atau ya, ya maka tampakkanlah dia sebagai huruf mad dengan panjang dua harokat. Contohnya inna hadha la fis suhufil ula la, akhirnya sukun atau harokat? Sukun, yaitu alif sukun. Nah, baik. Dan panjangnya jangan lebih dari dua harokat. Alladhi khalaqa fasawwa. Nah, dua harokat. Qalat man anba'aka hadha. Wawu juga demikian. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Walaupun ada tanda mat, tapi tidak dipakai ketika waqaf. Ya. Kalau waqaf, maka dua harokat. Fasjudu lillahi wa'budu. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Coba antum baca contoh yang terakhir, baris yang terakhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Jadi intinya kalau kita menemukan kalimat yang akhirnya sukun dan kita mewakafkan padanya sudah. Nah, kalau dia huruf mad, maka berilah mad dengan panjang dua harokat. Wakaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah seperti kalimat wanaharon. Ya, ini apa? Tanwin fathah atau wanidaan. Maka caranya adalah dengan menghilangkan tanwinnya. Ya. Sehingga tinggal fathah yang diikuti dengan alif. Baik. Coba kita baca. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Wa asarru wa stakbaru stikbara. Panjang ba dan ra sama, dua harokat, dua harokat. wa asarru wastakbaru istikbara. Contoh yang paling bawah. Fahab li min ladunka waliya. Diberi gunnah ladunka, ada ikhfa. Fahab li min ladunka waliya. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. تزدي ولا تزدي تزد الظالمين. Ya, dibuka halaman berikutnya. Nah, kita ambil baris terakhir dari pelajaran 80 ya, sebelum masuk pada pelajaran 81. Wa anzala minas sama'i ma'an. Nah, sebaik dibaca. Wa anzala minas sama'i ma'a. Hanya berapa harokat? A atau A? Dua harokat. Walaupun setelah hamzah tidak ada alif, tetap dibaca A. Bukan ma atau ma'a, tapi A. Ya. Fakuluhu hani'am mari'a. Ya, jadi untuk hamzah yang bertanwin fathah sama saja apakah setelahnya ada alif ataupun tidak, maka ketika waqaf dibaca a ya, dengan mad iwad.